Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Hayya ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabi sami' karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita masih melanjutkan bab yang sebelumnya, yaitu bab yang keenam dari kitab tersebut, tepatnya pada bab adabut talab, adab-adab yang selayaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu tatkala ia mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pada adab ini Syekh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan kepada kita beberapa asar dari a'immatus salaf yang menyebutkan anjuran, demikian pula arahan dari mereka seluruhnya agar hendaklah seorang thullabul ilm, seorang penimba ilmu, atau kalau zaman sekarang seorang santri, seorang yang memiliki al-ilm, memiliki kemampuan di dalam bab al-akhlaq al-karimah. Ya, demikian tentulah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah azza wa jalla telah memuji beliau di dalam ayat yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Rasul adalah benar-benar di atas akhlak yang mulia, sehingga tidak ada di sana satu akhlak dari akhlak-akhlak yang mulia melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang terdepan dan mumpuni di dalam mengaplikasikannya, menjalankannya. Disebutkan dalam salah satu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah azza wa jalla juga menyebutkan di dalam salah satu ayatnya yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri kalian, sungguh untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik, sehingga semua dari apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dibangun di atas akhlak-akhlak yang mulia, yang selayaknya seorang mukmin meniru, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka para salaf sangat antusias di dalam mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-A'mash rahimahullah dari Ibrahim dari Alqamah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan kana Abdullah bin Mas'ud yushbihu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadyihi wa tallihi. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang yang menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal hadyinya, perangnya, wa tallihi, demikian pula tindak tanduknya, akhlaknya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak hanya mempelajari ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, namun memperhatikan dan mempelajari akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian ditirunya, sehingga akhlak-akhlak beliau menyerupai akhlak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam salah satu riwayat bahwasanya Alqamah, murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah salah seorang yang yushbihu bi Abdullah fi dzalik, yang menyerupai Abdullah bin Mas'ud dalam perkara tersebut. Sehingga Alqamah melihat akhlak gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang paling mirip dengan Nabi alaihi salatu wasalam dalam perangi-peranginya, sehingga beliau pun menirunya. Sehingga diriwayatkan Alqamah adalah salah seorang yang mirip dengan akhlaknya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. وقال جرير بن عبد ابن عبد حميد بركات جرير بن عبد الحميد وكان ابراهيم النخعي يشبه بعلقمة في ذلك. Dan bahwasanya Ibrahim An-Nakhai rahimahullah adalah salah seorang yang mirip menyerupai Alqamah dalam perkara tersebut. Ibrahim An-Nakhai melihat akhlak gurunya Alqamah dan berupaya untuk menirunya, hingga akhlak-akhlak beliau pun menyerupai akhlak dari Alqamah rahimahullahu taala, yang Alqamah adalah seorang yang paling mirip dengan akhlaknya Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud adalah seorang yang paling mirip akhlaknya dengan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana Mansur yushbihu bi Ibrahim. Dan al-Imam Mansur rahimahullahu taala adalah salah seorang yang paling mirip akhlaknya dengan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Mansur adalah seorang yang menyerupai Ibrahim dalam hal perangnya, demikian pula tabiatnya. Waqila, ada yang mengatakan bahwasanya Sufyan Al-Thawri rahimahullah yushbihu bi Mansur. Sufyan Al-Thawri adalah seorang imam yang akhlaknya perangainya menyerupai akhlak perangainya Mansur. Dari Mansur, seorang yang menyerupai akhlaknya Ibrahim, Ibrahim seorang yang menyerupai akhlaknya Alqamah, Alqamah mencontoh gurunya Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud akhlaknya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Waqi' yushbihu bi Sufyan. Dan Waqi' rahimahullahu taala adalah seorang yang mirip menyerupai akhlaknya dengan Sufyan Al-Thawri rahimahullahu taala. Sehingga sanadnya mutasalsil, bersambung. Murid melihat akhlak gurunya, kemudian sang murid tatkala menjadi guru dilihat lagi akhlaknya oleh muridnya, sang murid melihat akhlak gurunya ditiru lagi akhlaknya oleh muridnya, dan yang seterusnya, hingga ke Waqi' rahimahullahu taala. Dan disebutkan bahwasanya kana Ahmad yushbihu bi Waqi'. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah seorang yang mirip akhlaknya dengan Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala, sehingga ditiru oleh muridnya. Wa kana Abu Dawud yushbihu bi Ahmad. Dan al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala adalah salah seorang yang mirip akhlaknya dengan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Lihat silsilahnya bersambung hingga yang dilihat oleh mereka seluruhnya adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam riwayat ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tentulah memotivasi kita sebagai seorang tulabul ilm, sebagai seorang yang memiliki al-ilm, sebagai seorang yang antusias untuk kemudian mempelajari ilmu dan berdiri di atas sunnah untuk mengambil sunnah dan ilmu tersebut secara keseluruhan, secara totalitas, baik mencakup akidahnya, manhajnya, fikihnya, ibadahnya, dan termasuk pula di dalamnya dalam perkara akhlak dan adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak sedikit banyak di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya seorang yang banyak ilmunya namun ternyata ia berakhlak dengan akhlak yang buruk, maka tidaklah bermanfaat ilmu yang dimilikinya tersebut. Tidak bermanfaat. Masih lebih mendingan seorang yang sedikit ilmunya namun ia seorang yang sopan. Sopan tutur katanya. Demikian pula sopan tatkala berinteraksi dengan seorang yang tua. Ia menempatkan seorang yang tua tersebut pada tempatnya yang punya hak untuk dimuliakan, untuk dihormati. Ini sopan santun yang tentulah sesuatu yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga Rasul alaihi salatu wasallam dalam bab at-taslim memerintahkan seorang yang muda untuk kemudian mengucapkan salam kepada yang lebih tua darinya. Demikian pula termasuk pula di dalam bab al-kibar adalah al-kibar fi ilmihi. Tua dari sisi ilmunya. Seorang dianjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang sopan kepada gurunya. Seorang murid diperintahkan, dianjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik kepada gurunya. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Disebutkan oleh di dalam kitab Wasayal Aba Lil Abna, siapa pengarangnya lupa saya, ha? Wasayal Aba Lil Abna siapa pengarangnya, ha? Imam siapa, ha? Ya Muhammad Syakir, Ahmad Syakir atau Muhammad Syakir, ha? Ahmad Syakir, naam rahimahullahu taala. Seingat saya di dalam salah satu babnya beliau mengatakan, ya bunayya innaka idza lam tahtarim ustazaka fawqa ihtiramika li abika lam tastafid min ilmihi syai'a. Beliau menyebutkan, wahai anakku, jikalau semisal engkau tidak memuliakan gurumu, melebihi engkau memuliakan ayahmu, orang tuamu, maka lam tastafid min ilmihi syai'a. Engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu dari mereka sedikit pun. Artinya apa? Dengan baiknya akhlak dan adab yang dilakukan oleh seorang tulabul ilm, maka akan menyebabkan ia memiliki tamakkun, kemampuan untuk mengembangkan ilmunya, kemampuan untuk bisa mengambil faedah dari gurunya, kemampuan pula untuk kemudian bisa lebih mendalami ilmunya dan memahami semua bidang dari bidang-bidang ilmu yang ada tersebut. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq, min husnil khuluq. Tidak ada satupun dari satu amalan yang paling berat tatkala ditimbang di timbangan Allah azza wa jalla pada yaumul qiyamah dibandingkan baiknya akhlak seorang muslim. Disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullah, kita bacakan dari awal karena kemarin kayaknya di awal pembahasan langsung kita putus dan tidak kita selesaikan. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طريق عن طرائق العوام. Selayaknya bagi seorang pencari hadis untuk membedakan dirinya pada semua urusan-urusannya dari cara-caranya orang-orang yang awam. Ya, anda melihat kadang seorang yang awam yang tidak memiliki ilmu, tidak pula memiliki ghirah semangat di dalam mempelajari al-ilm. Nah, lihat keadaan mereka. Kalau semisal kenyataannya dirimu ternyata lebih parah dibandingkan seorang yang awam tersebut, ini menunjukkan musibah. Ini musibah. Ya, ada seorang santri yang akhlaknya jauh lebih buruk dibandingkan seorang yang awam. Ya ada, dari sisi sikapnya, dari sisi perangainya, dari sisi tindak tanduknya, tidak ada sopannya, kasar. Ini tentu tidak selayaknya yang demikian. Bila mana ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, awamun nas, masyarakat awam kita ini, mereka sangat-sangat perhatian ternyata di dalam bab adab wa akhlak. Ya kan, sangat perhatian di dalam bab adab wa akhlak. Hingga falhasil akhirnya seorang ayah menegur putranya tatkala tidak menegur seorang kakek tetangganya, atau mungkin pada sebagian daerah memperhatikan toto kromo, berbicara dengan seorang yang tua beda dengan berbicara dengan orang yang sebaya usianya dengannya. Dari sisi toto kromonya, bicaranya saja dibedakan. Bila mana mereka para awamun nas sangat perhatian ternyata di dalam bab akhlak wal adab, walaupun kita katakan tidak semuanya, tidak seluruh keseluruhan, ini menunjukkan hendaklah seorang thullabul ilm jauh dan jauh melebihi mereka di dalam perhatiannya seputar akhlak dan adab. Bistimali athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amkanahu, yang demikian dengan mempraktikkan semua asar-asar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam semampu yang ia bisa melakukannya. Dilakukan, dipraktikkan. Dan termasuk dari azhar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah di dalam bab akhlak wal adab. Jadi jangan difahami bahwasanya pembahasan akhlak wal adab ini bukan pembahasan prinsip, bukan termasuk dari prinsip, dari prinsip-prinsip manhaj. Sehingga kalau semisal seorang itu ditahzir terkait akhlaknya yang buruk, diberikan peringatan terkait akhlaknya yang jelek, ini sesuatu yang tidak dibenarkan karena bukan permasalahan prinsip, bukan termasuk usul. Ini tentu perkataan yang keliru. Antum lihat kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau belum menyebutkan akidah per akidah yang menjadi prinsip al-ta'ifah al-mansurah ahli sunnati wal jamaah dari setiap zaman, setiap tempat, belum menyebutkan pada akhir kitab tersebut, wa kana yad'una ila makarimil akhlaq, dan bahwasanya mereka ahli sunnati wal jamaah al-ta'ifah al-mansurah, mereka adalah orang-orang yang mengajak yang lainnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, tak sedikit hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan keutamaan akhlak al-karimah. Dan tak sedikit pula hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkannya secara terperinci. Akhlak as-sidq, ya kan? Akhlak al-afaf, akhlak az-zuhud, akhlak apa namanya? Al-khudu' dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi alaihi as-salatu wassalam. Anda bisa melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bab per bab oleh Imam Nawawi rahimahullah terkait akhlak-akhlak yang positif dan akhlak-akhlak yang negatifnya. Wa tawdhifi sunani ala nafsihi, dan mempraktikkan sunnah-sunnah pada dirinya. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik. Sehingga ternyata praktek aplikasi seperti apa akhlak yang mulia, ternyata dengan mencontoh akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga semua yang berasal dari Rasul alaihi salatu wassalam, apakah itu sifatul lin, sifatul rahmah, sifat kelembutan, sifat penyayang, itu seluruhnya adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah memerintahkan para umatnya untuk kemudian mencontoh akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula di dalamnya akhlak asyiddah, akhlak keras, kasar, al-ghadab, murka, marah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga padanya terdapat akhlak-akhlak yang mulia. Rasul alaihi salatu wassalam sangat marah bila ada seseorang yang melanggar salah satu dari hukum Allah Azza wa Jalla. Bila ada salah seorang yang tidak menjalankan salah satu dari syariat perintah Allah Azza wa Jalla. Hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menegur Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala ia membunuh seorang musyrik, tatkala mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Rasul marah dan mengatakan aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Rasul alaihi salatu wasalam juga menegur Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala belum memperpanjang salatnya, menyebabkan sebagian di antara jemaahnya lebih memilih untuk membatalkan salatnya dan memilih untuk salat sendirian di salah satu dari tiang masjid, kemudian pulang meninggalkan jemaah yang dipimpin oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasul alaihi salatu wassalam tatkala mendengar berita ini marah kepada Mu'adz dan menyatakan afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau wahai Mu'adz seorang yang hendak menyebarkan fitnah, hendak menyebarkan fitnah, hendak menyebarkan fitnah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menyebabkan seorang lari dari dakwah al-Islam. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam marah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau membawa lembaran-lembaran kitab Taurah hendak memperlihatkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab Am mutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab. Apakah engkau ini wahai Ibn al-Khattab termasuk dari orang-orang yang ragu. Sehingga sifat keras yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tatkala melihat ada seorang melakukan keharaman, melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar hukum Allah Azza wa Jalla, di dalamnya juga dibangun di atas akhlak al-karimah. Sehingga hendaklah, sehingga kapan seorang berakhlak dengan akhlak tersebut, ia menempatkan sifatul lin, sifat lunaknya sesuai dengan koridor apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. dan menempatkan sifat syiddahnya, sifat kerasnya, antipatinya juga sesuai dengan apa yang dikadarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sehingga tidak kemudian dipahami bahwasanya akhlak yang mulia adalah yang senantiasa sumeh. Ketemu siapa-siapa sumeh. Tahu sumeh itu? Sumeh itu ramah, suka ketawa. Sumeh. Tidak melihat ternyata orang yang di depannya adalah seorang yang keji, yang zalim, yang pendusta, yang melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Dia sumeh. Tidak memiliki rasa marah tatkala melihat ada seorang melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Ini bukan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Seorang yang ia mencintai karena Allah Azza wa Jalla, dan ia menempatkan rasa bencinya juga karena Allah Azza wa Jalla, ia memberi karena Allah Azza wa Jalla, ia tidak melakukan pemberian kepada yang lainnya juga karena Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah berhasil menyempurnakan iman. Berarti dia telah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena seorang mukmin yang sempurna imannya seperti yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Termasuk pula di dalam bab menempatkan al-mahabbah lillahi ta'ala wal-baghdha, dan kemurkaan juga karena Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Naam. وقد أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الرويان حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاد قال قال لإبراهيم الحربي ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. Kata Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala kepada Abu Ayyub Sulaiman ibn Ishaq Al-Jallad rahimahullah, selayaknya bagi seseorang tatkala ia mendengarkan sesuatu dari adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ia berpegang dengannya. Nah, selainnya bagi seorang tatkala ia mendengarkan akhlak dan adab yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk ia berpegang dengannya. Sehingga berpegang dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam tidak hanya di dalam perkara akidah, di dalam perkara manhaj, namun juga termasuk di dalamnya bab al-akhlaq. Bab al-akhlaq al-karimah yang Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Kemudian yang berikutnya dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi'asarin faf'al. Bila kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar, maka lakukanlah. Artinya apa? Hendaklah seorang benar-benar tatkala ia bergerak, ia berjalan mengingat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa tata cara jalan yang dibenarkan Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya tentang keadaan seorang yang berjalan dengan angkuh, dengan sombong. Tatkala mengenakan kain sutra dalam keadaan disisir rambutnya sedemikian rupa. Dalam tatkala itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan bumi untuk menenggelamkannya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dia terus berada di dalam perut bumi tersebut dalam keadaan terazab hingga datangnya yaumil qiyamah. Artinya dari perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, hendaklah seorang tatkala ia berucap, ia bertindak, ia melakukan sesuatu aktivitas apapun bentuknya, hendaklah diupayakan untuk sejalan dengan asar peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia berjalan di atas basirah, ia berjalan di atas al-ilm. Baik, di sini ada pertanyaan, standarisasi akhlak masyarakat awam berbeda dengan thullabul ilm. Jika di masyarakat awam menundukkan kepala, mencium hingga sujud di depan tokoh adalah sesuatu yang baik, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Yang saya maksudkan tadi bukan itunya. Artinya mereka, para awam, memperhatikan seseorang dalam bab akhlaknya. Dalam bab akhlaknya. Sehingga di mata masyarakat mereka akan mencela seseorang tatkala terlihat adanya akhlak-akhlak yang jelek padanya. Tidak melihat apakah orang tersebut adalah seorang yang mulia, seorang yang memiliki ilmu, dan yang semisalnya. Sehingga mereka, orang awam, memperhatikan akhlak seseorang sebelum dia memperhatikan ilmunya. Sehingga banyak, walaupun yang demikian sesuatu yang perlu untuk kita benahi, banyak kasus akhirnya mereka, para awamun nas, terfitnah dengan seseorang disebabkan karena akhlaknya, ya kan? Ini si fulan akhlaknya baik, enggak mungkin sesat. Ini si fulan si demikian baiknya, enggak mungkin dia melakukan kejahatan. Kayaknya semisalnya ungkapan-ungkapan yang biasa kita dengarkan dari lisan-lisan mereka. Yang kita maksud dari apa yang kita sebutkan tadi adalah antusiasnya mereka di dalam menerapkan akhlak yang mulia. Namun tentulah seorang thullabul ilm adalah seorang yang faham, mengerti seperti apa akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam. Pada sebagian di antara akhlak-akhlak mereka, para awamun nas, ada yang menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti yang tadi disebutkan, sujud, sungkem, ataukah seperti yang diingatkan oleh mereka, para ulama kita, tatkala datang ke negeri kita melihat kebiasaan masyarakat kita, bahkan kebiasaan para ustadz-ustadz, para santri-santri, tatkala melihat ada seorang yang besar, semisal syekh, itu ketika jalan nunduk-nunduk. Ya, nunduk-nunduk. Mau izin keluar saja sambil nunduk-nunduk, syekh. Sambil nunduk-nunduk. Ini beliau nasihati, jangan. Dan yang demikian dilarang karena khawatir akan termasuk dalam bab seseorang yang memberikan rukuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Abang Ustaz, bagaimana pendapat yang benar tentang keadaan seorang yang kaku, kurang bersosial dengan yang lainnya? Ini dipancing suruh bersosial. Kalau melihat di antara ada seorang yang kaku, diguyoni. Mungkin dia belum pernah senam mulut, nah, yang biasanya merengut, suruh banyak senam biar sumeh, semeringah, ceria, dan terpancar rona bahagia tatkala menyapa temannya dan bercengkrama dengan temannya. Ya, ini disuruh latihan, latihan tersenyum. Mungkin kurang latihan, jadi ketika dia kaku, enggak langsung refleks senyumnya. Biasa kaku sehingga agak sulit. Nah, dilatih, ya, sallallahu rahimani wa rahmakumullah, karena dalam pembahasan akhlak itu ada yang disilahkan dengan akhlak iktisabiyah. Ya, akhlak iktisabiyah itu akhlak yang bisa dimiliki oleh seorang karena adanya usaha. Karena adanya usaha. Karena akhlak itu ada dua. Akhlak yang menjadi jibiliyah dan akhlak yang merupakan iktisabiyah dari dirinya. Dan akhlak iktisabiyah yang diperoleh karena usaha seseorang, kapan ia merutinkannya dan berupaya untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, bisa berubah menjadi akhlak jibiliyah. Ya, antum ingat dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, kisahnya Al-Asaj, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam memujinya dan mengatakan, inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu ta'ala, sesungguhnya padamu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Maka Al-Asaj bin Qais menyatakan, ya Rasulullah, apakah dua akhlak ini adalah akhlak jibiliyah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada saya? Rasul kemudian membenarkan. Ini menyebutkan bahwasanya di antara akhlak tersebut ada yang sifatnya jibiliyah dan ada yang sifatnya iktisabiyah. Sehingga yang saya nasihatkan adalah dilatih. Main catur enggak boleh ya, memang enggak boleh. Enggak boleh buang-buang waktu. Apa hukumnya mengambil ilmu dari seorang yang jelek akhlaknya dan buruk akhlaknya? Berdalilkan dengan kisahnya Al-Imamul A'mas rahimahullahu taala. Ya beda, dilihat akhlaknya dalam perkara apa. Kalau akhlaknya terkait ketidaksopanan yang nantinya mengarah kepada individu-individu tertentu sehingga ia jatuhkan dan yang semisalnya, ini selayaknya ditinggalkan. Memang disebutkan di dalam pembahasan adab thullabul ilm itu disebutkan di antara adab dari adab-adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang thullabul ilm kepada ustadznya adalah bersabar dari akhlak-akhlak dan perangai-perangainya. Nah, bersabar, mungkin ustadznya kaku, mungkin ustadznya kadang emosi, ya mungkin ustadznya tidak sumeh, ya, tidak ramah. Ini dianjurkan untuk seorang bersabar dengan akhlak-akhlak sang guru tersebut. Namun ada di antara akhlak-akhlak seorang ustadz yang tidak bisa ditoleransi. Semisal contohnya merugikan sebagian pihak. Ataukah semisal contohnya menyebabkan dakwah yang diembannya menjadi ternoda di tengah masyarakat yang memandangnya ternodai. Dakwah sunnah akhirnya tercemar disebabkan karena akhlaknya. Ataukah kerusakan akhlak yang nantinya menyebabkan kerugian dari orang yang bersamanya. Dan yang semisalnya. Ini kalau semisal tidak bisa dinasihati, maka layaknya seorang mencari seorang guru selain dirinya. Tadi kita sebutkan akhlak seorang guru itu sangat berpengaruh kepada muridnya. Benar kata orang, guru kencing berdiri, murid kencingnya sambil berlari. Ya. Guru berani kepada kawannya, guru berani kepada teman lamanya yang sekarang sudah menjadi ustadz besar. Suka mengkritiki, suka menyakiti. Demikian pula jelek akhlaknya pula di dalam membeda-bedakan antara sebagian ikhwan dengan ikhwan yang lainnya. Sang kaya lebih dia dekati, sementara yang miskin dia tinggalkan. Ya malu kita kan, malu. Tentulah seorang thullabul ilm bisa membedakan antara gurunya dengan muridnya. Jangan kemudian berdalih Al-Imamul A'mas, dia seorang yang jelek akhlaknya. Ya jelek akhlaknya, namun masyarakatnya memahaminya. Murid-muridnya paham dan mereka bersabar. Karena itu adalah akhlak seorang guru yang membawa riwayat-riwayat hadis alaihi salatu wasallam yang hafalannya dipuji hingga disebutkan seperti halnya mushaf. Hafalannya Al-Imamul A'mas kal mushaf, seperti mushaf Al-Qur'an, tidak ada kelirunya dari fathahnya, harokatnya, matnya, menunjukkan beliau seorang yang mutqin di dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muridnya faham, masyarakatnya juga faham. Nah, beda dengan kondisi kita yang terkadang masyarakat menjadi resah, terkadang falhasil akhirnya sang murid tidak nyaman belajar di sisinya, bahkan khawatir akhlaknya semisal dirinya, dia terfitnah dan ingin menjadi seperti sang guru, ya, menjadi seorang yang kaya, menjadi seorang yang sombong, yang angkuh. Ini tidak demikian yang diajarkan oleh mereka para ulama. Nah, sehingga dibedakan antara akhlak yang satu dengan yang lain, ada yang ditoleransi dan ada yang tidak bisa ditoleransi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.